Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khan hadin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala kenikmatan yang telah Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah kita kembali diberikan kemudahan semata-mata pertolongan Allah tabaraka wa taala, kita bisa mengadakan majlisul ilm. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mempelajari dinul Islam bil adillah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita kembali melaksanakan taklim setiap malam Ahad di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibat sa'ilin. Qana hiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sebagaimana biasa kembali akan melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab tarhib min masawi'il akhlaq. Bab larangan. Larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Khonahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang ke 1514. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan ayahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tumari akhaka. Janganlah engkau berdebat dengan saudaramu. La tumari akhaka. Janganlah engkau berdebat dengan saudaramu. Wa la tumazihhu. Dan jangan engkau mencandainya. Dan jangan engkau mencandainya. wala ta'idhu maw'idan fatukhlifah. Dan janganlah engkau berjanji kepadanya dengan sebuah janji, dan janganlah engkau berjanji kepadanya dengan sebuah janji lalu engkau menyelisihinya. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, janganlah engkau mendebat saudaramu, dan janganlah engkau bercanda atau mencandainya, dan janganlah engkau berjanji kepadanya dengan sebuah janji lalu engkau tidak menepatinya atau mengingkarinya. Akhrajahu Tirmizi bi sanadin fihi dha'fun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang padanya ada kelemahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dengan sanad yang padanya ada kelemahan. Khonahuddin a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan di dalam apa yang kita catat, disebutkan bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang padanya ada kelemahan. Maka kalau kita melihat padanya ada kelemahan, berarti kita tidak bisa berhujjah dengan hadis ini. Karena padanya ada kelemahan, baik, maka kita tidak bisa berhujjah dengan hadis ini. Cuma ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, secara poin-poin makna di dalam hadis ini ada tiga. Yaitu jangan engkau mendebat saudaramu, jangan engkau mencandainya, dan jangan engkau membuat janji dengannya lalu engkau ingkari. Secara berdasarkan ataupun beristidlal dengan hadis ini tentunya tidak bisa karena dia dhaif. Adapun tiga perkara yang disebutkan padanya itu ada perincian. Ada perincian penjelasan tentang berdebat, tentang bercanda, bergurau dengan saudaranya, dan tentang mengingkari janji. Yang pertama, ya khairul rahimani wa rahimakumullah, kata-kata la tumari akhaka, yang dimaksud al-mumarah, berdebat dalam artian mumarah, bahasa Arabnya, adalah al-mujadalah intisaran lin-nafsi. Berdebat dalam rangka membela dirinya atau memenangkan dirinya. Nah, bukan dalam rangka intisarun lilhaq, bukan dalam rangka membela kebenaran. Pokoknya yang penting saya menang, menang-menangan. Itu namanya jangan engkau mendebat saudaramu, yang intinya engkau berdebat dengan dia supaya dia kalah, engkau yang menang. La. Jangan. Adapun tentunya kalau membela kebenaran, terpaksa harus berdebat, karena dalam rangka menampakkan al-haq, maka itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Udu'u, berdakwalah engkau, ila rabbika, kepada Rabbmu, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Berdakwalah engkau kepada Rabbmu yang pertama dengan hikmah. Ini sikap ataupun cara berdakwah. Dalam ayat ini menyebutkan tingkatan dakwah. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, serulah manusia kepada Rabbmu bil hikmah. Yang pertama dengan al-hikmah. Wal maw'izatil hasanah. Dan yang kedua dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, kalau berdebat yang maksudnya untuk menampakkan al-haq, maka itu termasuk cara berdakwah. Ini orang-orang yang kita dakwah itu kan bermacam-macam. Bermacam-macam keadaannya. Baru kita sebutkan ayat, sebutkan hadis, langsung, oh iya saya salah, terima. Itu namanya apa? Bil hikmah. Saya jelaskan ini hukumnya, ayatnya, ini hadisnya, itu namanya hikmah. Saya dipaham ya? Dia sudah nerima, berarti cara pertama langsung diterima. Ada orang yang khidmatin rahimani wa rahimakumullah, dengan hikmah dia belum masih menerima dakwah. Ada mungkin, aduh saya ini berat, saya tahu itu benar, tapi saya berat mengikutinya. Atau saya tahu itu haram, tapi saya berat meninggalkannya. Sudah tahu hukumnya, cuma berat. Maka yang kedua, wal mau'izatul hadrah, nasihat yang baik. Kita sampaikan ini akibat-akibatnya. Kita sebut ayat-ayat ataupun hadis yang menghasung untuk melakukan akhlak yang mulia tersebut misalnya. Atau dibawakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis. Begitu juga af'alus salaf, ucapan-ucapan para salaf yang membuat dia semangat mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga dia tidak merasa takut. Tetapi ada pula yang khanafijin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika disampaikan al-haq dia apa, tidak terima. Tidak menerima dan dia punya syubhat-syubhat. Mau berdebat, maka ketika itulah ditempuh jalan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Walaupun tentunya ketika berdebat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dilihat bagaimana hasilnya, bagaimana arah orang yang sedang kita ajak berdebat dalam rangka intisoran lil haq. Nah, kalau masih ada kemungkinan, maka enggak apa-apa diajak berdebat. Nah, untuk menampakkan al-haq, tetapi kalau ternyata sulit, bahkan engkau bisa terpengaruh dengan apa yang dia debatkan, maka jangan berdebat dengan dia. Sebagian salaf mereka mengatakan ini tercelanya seorang yang suka berdebat. Sebagian salaf mereka mengatakan ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Penting bagi orang-orang yang suka berdebat. Nah, kata mereka, kata sebagian salaf, tidaklah tersesat sebuah kaum. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi. Tidaklah tersesat suatu kaum yang mereka sudah mendapat hidayah. Sudah dapat hidayah, sudah ngerti hidayah. Kanu 'alaiha, yang mereka kanu 'alai, yang mereka berada di atasnya. Enggak bakal tersesat kalau sudah dapat ilmu, sudah dapat hidayah. Illa, kata beliau, kata salaf, kecuali utul jadal, mereka diberikan sifat suka berdebat. Nah, senang kalau berdebat dengan orang seolah-olah dia apa, memiliki ilmu yang tinggi, punya hujah yang tinggi. Wa illa, ternyata memang kesukaannya berdebat. Maka hati-hati, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang menyebabkan suatu kaum yang mereka sebenarnya sudah mendapatkan hidayah, kok kembali menjadi sesat, karena diberikan utul jadal, diberikan suka berdebat. Maka hati-hati. Nah, dengan sifat suka berdebat. Apalagi, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau debat yang dimaksud bukan intisoran lil haq, tetapi intisoran lil nafsi, dalam rangka menolong dirinya, dalam rangka memenangkan dirinya. Bahasa kasarnya apa? Menang-menangan. Gak mau kalau kalah dari orang lain. Gak mau kalau pendapat dia yang disalahkan, orang lain diterima. Dicari terus bagaimana supaya dia yang menang, orang lain yang jatuh. Maka ini akhlak yang tercela yang harus kita tinggalkan. Apalagi khanafidin a'azzani Allahu wa iyyakum, semata-mata perkara dunia. Nah, semata-mata perkara dunia, tidak perlu menang-menangan yang demikian. ngotot dia, pendapat dia yang harus dimenangkan. Yang lainnya harus semuanya mengalah. Maka dalam urusan seperti ini yang baik adalah seseorang mengalah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kecuali kalau mengalah itu melanggar syar'i. Lain lagi urusannya. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah saja, walaupun dia benar dia salah, ya enggak ada urusannya. Cuma ya orang melihat dia memang lebih hebat, lebih pintar, begitu saja, maka ini tercela. Ini tercela, maka berhati-hati. Nah, terkadang kita ya qul hadzal rahimani wa rahimakumullah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, terdengar terjadi pertengkaran pada perkara-perkara yang sebenarnya apa? Tidak perlu terlalu panjang diperdebatkan. Tapi tadi karena ingin memenangkan dirinya, ingin orang lain kalah dari dia, memaksakan untuk berdebat. Maka hati-hati tentang sifat al-mumarah, suka berdebat. Apalagi berdebat dalam rangka apa? Intisoran lin-nafsi, dalam rangka menolong mengangkat dirinya. Bukan intisoran lil-haq, bukan dalam rangka memenangkan al-haq. Apalagi hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat para salaf, nah terutama ketika diajak berdebat oleh ahlul bid'ah, mereka tidak banyak ataupun tidak melayani ahlul bid'ah yang mengajak untuk berdebat. Tentunya dalam hal ini masing-masing orang harus pandai melihat orang yang sedang dihadapnya ini memang yuridul haq, dia ini mencari kebenaran atau ingin mendebat saja. Hendaknya di awal-awal pembicaraan sudah nampak biasanya orang ini mencari al-haq atau ingin ajak berdebat. Nah, kalau sudah ketahuan di tengah-tengah maka putus kalau memang dia menjajak berdebat. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, nah orang yang berdebat untuk memenangkan dirinya itu biasanya sedikit demi sedikit akan terjadi apa yang disebut mulahah, yakni saling caci, saling maki. Biasanya orang berdebat, antum bisa perhatikan. Tatawur itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit orang yang berdebat itu lama-lama akan saling mencaci, saling mencela, saling bahkan saling menantang, saling mana? Menantang. Itu akibat berdebat. Awalnya lembut, masya Allah, tapi gini dan lama-lama biasanya apa? Meninggi, saling mencela. Wal iyadzubillah wal mulahah yatarattabu 'alaiha al adawatu wal bawdha wal karahah. Dengan saling mencaci, saling mencela akibat berdebat tadi, ujung-ujungnya apa? Terjadilah permusuhan. Terjadilah saling benci di antara mereka. Bahkan ketika biasanya terjadi perdebatan yang demikian, hatta innal insan idza nazara ila sahibihi aw tadafahu yajidu nafsahu mushma'izzatan minhu wa anta fi ghinan an hadza. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, nah seseorang manusia jika dia melihat temannya yang tadi dia berdebat dengan dia sampai saling maki, sampai timbul permusuhan, saling benci, kalau melihat saja, bahkan apalagi kalau apa berjumpa, dia langsung jengkel, enggak mau ketemu dengan orang tersebut. Maka berhati-hatilah dengan sifat apa? Al-mumarah, berdebat. Nah, kemudian ya fa'udzu rahimani wa rahimakumullah, itu tentang perkara al-mumarah, berdebat. Yang kedua ya fa'udzu rahimani wa rahimakumullah adalah di antara yang dilarang adalah berjanji kemudian apa? Tidak menepati janjinya. Ini perbuatan yang tercela. Dan perbuatan mengingkari janji ini di antara sifatul munafiqin, sifat orang-orang munafik. Yang mana Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menjelaskan tentang ayatul munafik, ciri-ciri orang munafik diantaranya adalah wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji orang munafik itu mengingkari atau tidak menepati janjinya. Maka seorang muslim, nam, dia tidaklah menjanjikan sesuatu kemudian dia mengingkarinya. Dan mengingkari janji, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tercela baik dengan diingkari janji tersebut menimbulkan madharat atau tidak. Perhatikan. Nah, mengingkari janji, berjanji kemudian tidak ditepati dengan sengaja tentunya, Pak, dengan sengaja tanpa uzur yang syar'i tidak ditepati, itu tidak diperbolehkan. Nah, pada dua keadaan, baik ketika dia mengingkari janji menimbulkan madharat, atau ketika dia mengingkari janji tidak menepati janjinya enggak menimbulkan apa-apa, enggak boleh juga. Paham maksudnya ya? Ada kan terkadang berjanji berangkat jam sekian, enggak apa-apa, enggak bakal madharat juga. Lah, enggak boleh. Apalagi khonafijin rahimani wa rahimakumullah, kalau berjanji yang dia janjikan itu diingkari menyebabkan madharat. Nah, kepada apa? Orang yang engkau menjanjikan padanya, ya khonafijin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Asy-Syafi'i min rahimahullahu taala, "Fala ta'idhu ayya mau'idin fatukhlifah." Maka jangan engkau menjanjikan kepada saudaramu dengan sebuah janji lalu engkau ingkari, sawa'un kana yatadarraru bil ikhlaf aw la yatadarrar. Sama saja ketika engkau mengingkari janji itu menimbulkan madharat atau tidak. Nah, menimbulkan madharat atau tidak. Ini fa hadin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk 6 yang harus dihindari adalah yang biasanya enggak menimbulkan madharat, cuma berbahaya, fa hadin rahimani wa rahimakumullah, maka kelamaan adalah suka berjanji kepada anak misalnya untuk membelikan sesuatu, untuk mengajak ke tempat tertentu, kemudian dia apa? Tidak menepati janji. Itu mengajarkan dusta, mengajarkan mengingkari janji kepada anak-anak. Berjanji mau dibelikan motor-motoran, janji beli mobil-mobilan, janji belikan kue ini, tapi enggak, tidak dilaksanakan oleh ayahnya, oleh orang tuanya, maka itu termasuk mengingkari janji. Walaupun mungkin tidak bermadharat dalam artian celaka, tidak demikian. Maka baik menimbulkan madharat atau tidak, berjanji itu tidak boleh sengaja untuk diingkari atau tidak menepatinya. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Jangan engkau berjanji dengan sebuah janji kepada saudaramu kemudian engkau tidak menepatinya. Sehingga makna hadis yang ini walaupun matanya sahih tetapi apa secara makna matanya dhaif tetapi apa secara makna adalah sahih. Jangan engkau berjanji kemudian apa engkau mengingkari janjimu. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang ada di dalam hadis ini sengaja nak buat terakhir ini agak panjang. Wala tumazihhu. Jangan engkau mencandai saudaranya. Atau jangan engkau mencandai saudara-saudaramu. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Makna wala tumazihhu ada dua. Makna jangan engkau bercanda, mencandai, bergurau dengan saudaramu. Yang pertama adalah la tukthir ma'ahul mizah. Jangan engkau banyak bercanda dengannya. La tukthir ma'ahu al mizah. Jangan engkau banyak bercanda dengan saudaramu. Nah, itu makna yang pertama. Jangan terlalu sering bercanda, nah, yang membuat apa? Tertawa orang lain. Itu makna hadis la tumazihu, la tuksir ma'ahu al-mizah. Jangan banyak bercanda dengannya. Sedikit-sedikit tertawa, sedikit-sedikit tertawa. Wa rubbama yuqal, dan terkadang dimaknakan wala tumazihu hina yata'azza bil mizah. Makna yang kedua adalah jangan engkau bercanda dengan saudaramu ketika dia merasa terganggu dengan candaan tersebut. Saya ulangi. Makna yang kedua adalah jangan engkau bercanda dengan saudaramu ketika saudaramu itu merasa sakit hatinya, terganggu dengan engkau bergurau ataupun bercanda dengan dia. Ini khalafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Yang pertama kata Sulaiman rahimahullah, makna la tuktir ma'ahul mizah, maknanya jangan engkau banyak bercanda dengan saudaramu, yang tentunya dengan banyak bercanda ini akan banyak apa? Menangis tertawa. Banyak tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tuktiril dhahik. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tuktsiril dhahik. Jangan engkau banyak tertawa. La tuktsiri adh-dhahik. Fa inna adh-dhahika tumitul qalba. Dikarenakan fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Dikarenakan banyak tertawa itu mematikan hati. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, la tuksir abdahi. Jangan engkau banyak bercanda, banyak tertawa. Fa inna kasratid dhahik tumitul qalba. Dikarenakan banyak tertawa itu membikin hati mati. Maka kata Sulaiman rahimahullah, idza kana katsiran, makna yang pertama adalah yang dilarang adalah kalau bercanda itu terlalu banyak. Kenapa? Kata beliau, fa inna ba'dhan nas la yakadu yatakallamu bi kalimatin illa mazihan. Ada sebagian manusia, kata beliau, hampir-hampir setiap dia berbicara, tidaklah dia berbicara kecuali bergurau. Ada di antara manusia, kata Sulaiman rahimahullah ta'ala, tidaklah dia berbicara kecuali mesti bergurau. Lihati. Wahaza ghalat. Maka kata beliau, ini salah. Di annahu yudhibu bihaibatil abdi wa yumituha. Dikarenakan terlalu banyak bercanda, bergurau demikian, membuat hilang rasa segan manusia kepada hamba tersebut. Li'anna man kathura muzahihi atau muzahuhu, dikarenakan orang yang banyak bercandanya, qalla qadruhu fi a'yunin nas, maka akan rendah kedudukannya di mata manusia. Seorang yang banyak bergurau, banyak bercanda, itu rendah di mata manusia. Tidak ada rasa segan di mata manusia kepada mereka. Nah, timbul apa? Sifat peremehan kepadanya, hilang rasa segan manusia kepadanya. Kenapa? Sebabnya dia orangnya banyak bercanda. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ada kata beliau, kullama orang, kullama takallama insanun awwalahu ila madhin. Setiap kali ada orang yang berbicara dengan dia, selalu dia bawa kepada bergurau. Nah, orang serius dia bawanya bergurau. Ditakwilkan, tahu awwala. Ditakwilkan kepada yang lucu-lucu. Orang lain, teman-temannya serius bercerita, dianya ditakwilkan kepada perkara-perkara yang membuat tertawa. Nah, kullama kallama insanan kallamahu bimadhhin, setiap kali dia berbicara dengan manusia, dia berbicara dengan bergurau, bercanda, selalu membuat manusia tertawa dan seterusnya, fahadha ghalat, maka ini salah, kata beliau rahimahullahu taala. Dikarenakan apa? Rasul mengatakan la tukthir ad-dhahik, jangan kalian memperbanyak tertawa, fa inna kathratal dhahik tumitul qalba, dikarenakan banyak tertawa itu mematikan hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang dimaknakan la wala tumazihu, yakni jangan banyak bercanda dengan saudara-saudaramu. Makna yang kedua, larangan dalam hadis ini, maknanya yang kedua adalah al-mizahul mu'zi. Berlarangan dari bergurau yang menyakitkan. Larangan dari bergurau yang membuat sakit hati. Larangan dari bergurau yang membuat sakit hati. Lianna ba'dhan nas la yuhibbu an yumazihahu walau marratan wahidah. Kata Sulaiman rahimahullah, ada sebagian manusia dia enggak suka engkau bergurau dengan dia walaupun sekali. Ada orang tipenya serius terus, tidak mau bergurau. Jangan engkau bergurau dengannya walaupun sekali. Naam. Bal yuridu an yakuna kalamuka ma'ahu 'ala sabil jidd. Naam, bahkan ada tipe manusia yang seperti ini, dia menginginkan selalu kalau engkau berbicara dengan dia adalah engkau berbicara dengan serius, jangan bercanda. Maka kata Al-Haymin rahimahullah, itu wazalika hasabut tajarub. Dan hal itu sesuai dengan apa? Tajarub. Ini apa? Praktek di lapangan. Ini apa? Dites atau apa? Terjadi kan beberapa kali, ini orang ini enggak mau sering diajak bercanda. Maka jangan diajak bercanda kalau dia orang yang demikian. Anna minan nas man la yuhibbu an tamzaha ma'ahu walau marratan wahidah. Ada di antara manusia yang dia enggak suka engkau bergurau dengan dia walaupun sekali saja. Wa idza mazahta ma'ahu ghadiba. Ketika engkau mengajak dia bergurau, bercanda, dia marah. Maka yang demikian, fala tumazihu, jangan engkau bercanda dengan dia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Zahimin rahimahullah, makna wala tumazihu yang pertama adalah jangan banyak bercanda. Yang kedua, jangan bercanda dengan saudaranya yang menyebabkan dia sakit hati. Maka ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Ami Jumani, boleh enggak berprofesi jadi pelawak? Enggak boleh. Nah, Rasul mengatakan la tukthir ad-dhahik, jangan kalian banyak tertawa, fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalba. Dikarenakan banyak tertawa itu membuat hati mati. Nah, orang pelawak itu memperbanyak tertawa atau membanyak menangis? Memperbanyak tertawa. Semakin orang banyak tertawa, maka semakin hebat berarti dia dalam lawakannya. Nah, hebat-hebatan dalam lawak itu dikarenakan semakin banyak yang tertawa, ifanahidin rahimani wa rahimakumullah. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Dia mengakibatkan sesuatu yang dilarang. Walaupun, secara sepintas, idkhalus surur fi qalbi akhi, itu perbuatan menyenangkan saudaranya. Senang orang tertawa. Tetapi, ketika berlebihan, ifanahidin rahimani wa rahimakumullah, terkena larangan Rasulullah SAW dari banyak tertawa. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sementara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bukan banyak tertawa, akan tetapi banyak menangis. Ini uritul jannata wan nar, kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Uridat alaiya al jannata wan nar, kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Kata Rasulullah, aku belum pernah melihat seperti pada hari ini kebaikan yang luar biasa dan kejelekan yang luar biasa. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Seandainya kalian, kata Rasulullah, mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ini khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini dikatakan Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bercanda, bergurau, itu beliau pun melakukannya. Sehingga larangan-larangan bergurau itu bukan larangan secara mutlak. Saya paham ya? Larangan bercanda, bergurau bukan larangan mutlak, enggak boleh. Tetapi maknanya yang disebutkan dua pertama tadi, jangan terlalu banyak. Nah, atau pula apa? Jangan sampai bergurau tetapi menyakiti. Akan datang nanti bentuk bergurau yang menyakiti hati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda. Wa kana disebutkan ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamzah. Telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bercanda, beliau bergurau. Wa la yaqulu illa haqqan, dan beliau tidaklah mengucapkan kecuali kebenaran. Di antara yang datang tentang bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam adalah ketika datang seseorang yang meminta onta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia bisa menungganginya. Nam ada seorang laki-laki yang dia meminta onta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia bisa menungganginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan membawamu di atas anak onta. Maka orang tadi memahami anak onta itu masih kecil. Tetapi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah onta yang kekar, onta yang besar juga anak onta? Ini bergurau-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergurau cuma tidak dusta ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ada seorang wanita tua yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan supaya dia masuk ke dalam surga. Nah, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakan dia masuk ke dalam surga. Perempuan tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajuz. Maka Rasulullah berkata kepada dia, la tadkhulul jannata ajuz, tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Perempuan tadi memahami berarti dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Padahal maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tidak akan masuk surga dalam keadaan dia usianya dalam keadaan tua. Maknanya apa? Masuk surga itu adalah dalam keadaanmu muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara." Sesungguhnya kamilah yang menciptakan mereka, bidadari-bidadari tersebut yang ada dalam surga, faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan bidadari-bidadari tersebut adalah semuanya gadis-gadis uruban utra'atraba dalam keadaan sebaya mereka. Tidak ada yang tua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan maksudnya orang tua itu tidak masuk dalam surga. Tetapi apa? Orang masuk surga itu yang tua itu menjadi muda. Dan seterusnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa candaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah ya fana hidin a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan bahwasanya al-mizahu nam fil kalam itu bergurau di dalam berbicara itu kal milhi fit ta'am, seperti apa? Garam di dalam makan makanan. Idza khalat ta'am min al milhi fa huwa fasid. Naam, kalau makanan itu enggak ada garamnya maka rusak. Naam. Mesti orang yang memasak itu ada garam, garamnya. Kalau enggak ada garamnya maka akan rusak rasanya. Wa in kathura fihi al milhu fasada, dan kalau garamnya kebanyakan juga rusak, juga rusak. Sehingga apa? Berarti garamnya banyak atau sedikit? Ya, tentunya enggak bisa kebanyakan. Nah, tetapi tidak sama sekali juga apa? Enggak bagus. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah kesimpulan dari tentang banyak tertawa ataupun bercanda ini, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, itu terbagi menjadi tiga. Kesimpulannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah banyak bercanda. Maka fahuwa madmum, ini tercela. Terlalu banyak bercanda ini tercela. Annahu akhlaqun sayyi, dia akhlak perangai yang jelek. Naam. Banyak bercanda itu kata Sa'imin rahimahullah tidak ada nilainya dan membuat manusia bosan dan membuat apa tadi? Orang yang banyak bercanda jatuh dia di mata-mata manusia. Orang tidak akan menghargai dia ketika dia orangnya selalu banyak bercanda. Apalagi apa? Setiap orang berbicara sama orang dia takwilkan pembicaraan orang yang serius kepada bercanda. Tambah jatuh di dia. Maka mutlak kalau banyak bercandanya itu tidak diperbolehkan, tercela. Nah, kemudian yang kedua, bercandanya sedikit cuma nyakiti. Nah, enggak banyak sebenarnya, sedikit, cuma yang diajak bercanda ini gampang sakit hati, gampang tersinggung. Dia sudah berupaya enggak banyak bercanda, dikit. Nah, cuma apa? Ada tipe manusia yang enggak mau diajak bercanda sama sekali. Tersinggung dia, marah dia. Maka pada posisi demikian, itu tidak diperbolehkan. Haram mencandai seorang yang membuat sakit hati dia. Yang ketiga, 6, bercanda sedikit, tidak banyak. Dan tidak menyakiti orang yang diajak bicara. Ini penting. Bagaimana kita hendaknya meniru Rasulullah SAW pada poin yang ketiga ini. Yaitu apa? Tidak banyak bercandanya. Ada berarti bercanda. Tidak banyak. Allah yakuna kathiran. Bercandanya tidak banyak. Wa Allah yata'adza bihi man khutiba bih. Dan bercandanya yang enggak banyak itu tidak menyakiti lawan bicara. Kalau banyak, sama saja. Menyakiti atau tidak, enggak boleh. Jadi paham ya? Kalau sedikit, yang enggak boleh menyakiti. Nah, kalau sedikit, tidak menyakiti, maka ini diperbolehkan. Nah, ini tentunya dalam rangka menggabungkan ataupun meniru Rasulullah SAW yang juga beliau bergurau bercanda. Bahkan apa? Apalagi dia bercanda dengan apa? Bermain-main, bergurau dengan apa? Istrinya, dengan anak-anaknya, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa dikatakan tidak boleh bergurau bercanda sama sekali. Akan disebutkan nanti syarat-syarat bergurau. Akan disebutkan setelah ini yang terakhir syarat-syarat bercanda ataupun bergurau yang diperbolehkan. Yang penting kita ketahui, jangan terlalu banyak, jangan menyakiti lawan bicara. Nah, walakin yakuluhul insan min ajli an yudhibal haibata min kulubil hadirin. Kenapa? Kita itu jangan enggak pernah bercanda sama sekali. Bahkan bisa dikatakan apa? Kalau mau meniru Rasul harus bercanda. Nah, kenapa? Dikarenakan manusia ketika dia bercanda itu bergurau itu menghilangkan terlalu segannya manusia, hati-hati manusia kepada kepadanya. Nah, wa yudkhilus surura alaihim, dan kalau kita bercanda bergurau itu memasukkan kegembiraan kepada mereka, dan memasukkan kegembiraan kepada mereka itu bagus. Nah, sementara apa? Kalau manusia itu segan keterlaluan, enggak berani sama sekali sama orang itu. Kenapa? Serius terus. Ini yang harus dihilangkan. Dihilangkan apa? Orang akhirnya enggak mau dekat sama sekali, tidak mau apa berbicara nyantai. Kenapa? Serius terus, enggak pernah bercanda. Akhirnya ada haibah, tahu haibah? Keseganan yang berlebihan kepada orang tadi. Kenapa? Enggak pernah bercanda sama sekali, serius terus. Nah, akhirnya orang segan mau mendekat, segan mau nanya, segan. Paham masalahnya ya? Paham masalahnya ya? Mungkin kurang pas dalam menjelaskannya. Maka kata beliau, annal insan, dikarenakan manusia, sesungguhnya manusia, idza kana yamzahu, jika dia bergurau, bercanda, zalatil haibatus syadidatul lati tahulu bainahu wa bainan nas, wa saran nasu yuhibbunah. Ini kesimpulannya, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia jika dia bergurau hilanglah keseganan yang berlebihan dari hati manusia kepadanya, yang dengan keseganan yang berlebihan ini menyebabkan dia terhalang dari bergaul dengan manusia. Manusia tadi segan kalau mau mendekat, sama sekali tidak mau bercanda, sama sekali tidak mau bergurau. Tetapi kalau dia terkadang bercanda, bergurau, enak bermain, enak berbicara dengan dia, tidak haibatun syadidah, itu soron nasu yuhibbuna. Jadilah manusia mencintai dia. Sehingga apa? Ada bercandanya tapi tidak terlalu banyak, jangan sampai menyakiti, dan jangan sampai terlalu banyak menyebabkan apa? Kalau terlalu banyak jatuh dia di mata manusia. Manusia enggak segan lagi sama dia. Tetapi kalau tidak bercanda sama sekali, terlalu segan kepada dia, akhirnya mau ketemu gugup. Nah, mau apa? Berbicara ada berani. Nah, ini khodhatin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah faedah dari Ustaz Ustawah Mahri rahimahullah taala, begitu juga ketika melihat para salaf tuh biasa apa ada mereka bercandanya, sehingga bukan termasuk ciri seorang yang alim, yang masya Allah tidak pernah bercanda sama sekali, bukan seorang yang bagus dalam artian tidaklah sifat seorang yang berilmu itu orang yang tidak pernah bercanda. Saya ulangi, bukanlah sifat seorang yang berilmu itu adalah orang yang tidak pernah bercanda sama sekali. Karena kalau tidak pernah bercanda sama sekali akan menyebabkan apa? Haibah syadidah. Terlalu segan manusia, akhirnya apa? Sulit manusia mau bertanya, sulit manusia mau bergaul, dan dia sulit mau dicintai oleh manusia. Sehingga tentunya perkara yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya, diperbolehkan untuk bercanda itu dengan syarat-syarat tadi, tidak terlalu banyak dan tidak menyakiti manusia. Kemudian yang kanafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan tentang syarat-syarat bercanda itu ada 4. Ini syarat-syarat diperbolehkan bercanda, bergurau, ada 4. Dengan ketentuan tadi ya, tidak terlalu banyak. Nah syaratnya boleh bergurau, karena Rasulullah apa? Juga bercanda, bergurau. Yang pertama adalah awwaluha alla yakuna kadziban. Hakama yali min syurutil mizah al-mubah. Di bawah ini adalah syarat-syarat bercanda yang diperbolehkan. Nah, yang pertama alla yakuna kadziban. Bercandanya itu tidak boleh dusta. Syarat pertama, tidak boleh dusta. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Kata Rasulullah, celaka orang yang berbicara lalu berdusta. Celaka orang yang berbicara lalu berdusta. Supaya manusia tertawa, supaya orang-orang tertawa dengan apa? Pembicaraan dia. Celaka orang-orang yang celaka orang yang berbicara kemudian dusta yang tujuannya membuat manusia tertawa. Wailullahu wailullahu, celaka dia tiga kali Rasul menyebutkan celaka orang-orang yang sengaja berdusta. Berdustanya bukan mau menyakiti manusia, bukan mau menipu manusia dalam artian kejelekan yang dia inginkan, ingin manusia tertawa, tapi dusta, maka ini ancamannya wail, kecelakaan yang kana fidin rahimani wa rahimakumullah, atau lembah di neraka. Nah, apalagi tentunya apa? Kalau berdusta dalam rangka mencelakai manusia, menipu manusia. Ini menyenangkan manusia, enggak boleh berdusta. Nah, hati-hati yang demikian. Yang kedua, bercandanya alla yastamila ala tahqirin au istihza'in au sukhriyah min ahadin. Bercandanya itu, bercanda yang diperbolehkan itu tidak mengandung perendahan atau peremehan atau mengolok-olok seorang pun. Nah, bercandanya tersebut itu tidak mengandung perendahan olok-olok kepada manusia, peremehan, perendahan atau olok-olok kepada kepada seorang pun. 6. Bihasbi imri'in, kata Rasulullah SAW, cukuplah seorang itu minasyar, dikatakan termasuk jelek, an yahkira akhahul muslim, seorang itu merendahkan saudaranya yang muslim. Maka ketika bercanda, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, hindarkan candaan-candaan yang sifatnya merendahkan, meremehkan. Nah, walaupun mungkin apa? Orang yang diajak bercanda secara zahir mungkin dia tidak tersinggung, tapi engkau bercanda dengan melakukan perkara-perkara, ucapan-ucapan yang mengandung bentuk peremehan kepada seseorang. Nah, apa misalnya apa, menyebutkan kejelekan fisiknya. Nah, cuma bercanda, enggak serius. Pesek atau hitam atau apa, cuma bercanda, bukan betulan ngejek ya, cuma bercanda, nggak boleh, tidak boleh. 6. Dia bercanda tetapi mengandung peremehan kepada orang lain, maka intabihu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin dianya mungkin tidak tersinggung, tetapi ketika kita melakukan candaan dalam keadaan ada perasaan peremehan kepada seseorang, maka terkena ancaman atau hadis Rasulullah SAW, bihasbi imri'in minasyar ayyah kira akhahul muslim, cukuplah seorang itu dikatakan jelek ketika dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, bercanda yang diperbolehkan alla yuaddi ila tarwi'i muslim. Bercanda yang diperbolehkan tidak sampai mengantarkan kepada perbuatan menakut-nakuti seorang muslim. Nah, tidak sampai apa? Menakut-nakuti seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? La yahillu li rajulin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang bagi seorang untuk menakut-nakuti saudaranya walaupun dia bercanda. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Contohnya apa? Disebutkan dalam hadis, la ya'khudhanna ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Wa in akhadha 'ata sahibihi falyaruddaha 'alayhi. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil apa barang saudaranya main-main. Tahu mau main ya? Tergambar ya? Sengaja untuk, bukan nyuri ya, sembunyikan. Sembunyikan supaya dia kebingungan. Tidak serius dia, tidak serius. Kata Rasulullah SAW, jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya main-main. Tidak serius. Nah, serius boleh benda? Ya tentunya. Tambah nggak boleh nyuri kalau serius. Ini enggak serius, cuma ingin mempermainkan dia. Tapi kan membuat dia takut. Ini barang saya hilang dan seterusnya. Walau maka wa in akhadha athan, maka jika dia mengambil aso sahibi, tongkat saudaranya, maka pulangkan kepada dia. Jangan dibiarkan berlarut-larut, dia cari ke sana kemari. Dia sudah capek nih. Ini punya muri. Sengaja kau enggak boleh kau nafikan rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Tidak diperbolehkan membuat takut saudaranya walaupun main-main. Maka dalam riwayat yang lain apa? Tidak boleh mengacungkan senjata kepada saudaranya walaupun main-main. Enggak serius. Serius jelas. Ngacungkan pistol, ngacungkan pedang, ngacungkan apa? Ngacungkan mobil kepada menakuti orang. Bercanda? Tidak diperbolehkan, ya khidun rahimani wa rahimakumullah. Engkau bercanda tetapi yurawwi'uhu. Membuat dia takut. Hati-hati, ya khidun rahimani wa rahimakumullah. Jangan engkau beralasan, bercanda saja. Ini syaratnya bercanda. Jangan sampai membuat orang lain takut. Jangan sampai berdusta. Yang kedua, jangan ada bentuk peremehan terhadap orang lain. Yang ketiga, apa? Jangan ada apa? Rasa ataupun bentuk menakut-nakuti orang lain walaupun bercanda. Ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, alla yahzila fi mawdhi'il jidd wala yadhhaku fi majalin yastawjibul buka. Nah, boleh bercanda, cuma jangan sampai bergurau. Bercanda pada posisi yang harus serius. Nah, jangan sampai apa? Bergurau, bercanda pada posisi, pada tempat yang harus serius. Nah, dan jangan sampai tertawa pada tempat yang mengharuskan menangis. Orang sedih, dia kok dibikin bercanda. Enggak tepat ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi pada posisi yang sebenarnya harus menangis lagi khusyuk, dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, tahu-tahu kamu bercanda. Nah, orang lagi merenungi serius dengan sebuah perenungan ataupun pembicaraan, kamunya justru apa? Apalagi orang lagi susah. Nah, lagi susah yang harusnya bersedih, kamu malah bergurau dengan dia, tidak layak. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentang empat syarat bercanda yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.